artise Adela sing masuk dalam nominasi artis terpopuler Indonesia sopo? Huh? Sopo bro? Sopo bro? Oke. 100 berarti sampean. Bareng Sinar Baru Production Shooting dari Cepu, terima kasih. Juga cumi-cumi untuk rekan-rekan pemuda Kota Minyak Cepu. Tasya, Rusmala, Adela, Adela, Adela. Nyanyi lagi ya. Jujur saja ku tak mampu. Bareng-bareng. Hilangkan wajahmu di hatiku. Meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku. Setiap waktu ku sadari. Cepu bilang aku cinta padamu. Bareng-bareng yo. tepuk tangannya mana dulu dong. Selamat malam semuanya.